Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ikhatibillah al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala membaca kitab Kutuf min Uti Salaf, penggalan potret dari sifat salafun salih dan keistimewaan mereka, apa yang membuat mereka istimewa dalam permasalahan ilmu, dalam permasalahan amalan. Wa tawaqofna, kita berhenti, kita sampai atau masih pada pembahasan sifat yang ke-10 yang mereka miliki, yakni al-bahthu anil haq bidalilih. Apa yang menjadi keistimewaan mereka, sifat yang menjadikan mereka memiliki keistimewaan? Al-bahthu anil haq bidalilih, mencari kebenaran dengan dalilnya. Sebagaimana telah kita sebutkan, iqatibil azani Allah wa iyyakum, al-haq dholatul mu'min, kebenaran itu barang hilangnya seorang mu'min. Apa artinya? Apabila seseorang kehilangan barang berharga, apabila kita memiliki barang berharga, wassalamu alafiyah, kemudian hilang, barang tersebut kita cintai, kita senangi, kemudian hilang, niscaya kita akan mencarinya, ya khatibil azani Allah wa iyyakum. Seseorang memiliki barang yang istimewa di sisinya, memiliki kedudukan yang tinggi di hatinya, kemudian hilang, pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Meskipun sebenarnya, ya khatibil azani Allah wa iyyakum, kalau dia diminta untuk cari lagi, untuk berusaha kemudian beli lagi, mungkin bisa. Akan tapi karena ada nilai lain, yang tidak bisa tergantikan, misalnya dia akan mencarinya. Terlebih lagi kalau barang itu mahal, dia berusaha akan mencarinya. Sampai pun mungkin akan mengadakan jualah, sayembara. Barang siapa menemukan ini, falahu kata wa kata, barang siapa menemukan barang saya ini dengan sifat demikian, demikian, demikian, untuknya ini. Ini urusan dunia, sesuatu yang ikhatibil azani Allah wa iyyakum, apabila dia meninggal, barang tersebut tidak dibawa. Taruhlah barang tersebut sangat berharga, kemudian ia dapatkan kembali, la qadarullah, 2 hari kemudian mati, barangnya enggak akan dibawa. Barangnya enggak akan diikut sertakan untuk dikubur. Kalau misalkan keluarganya, dia sangat mencintai ini, sudah dikuburkan saja. Ada yang berpendapat demikian karena saking cintanya. Mungkin bagi keluarga yang lain, ahli warisnya, jangan. Itu kalau misalkan harta tersebut mahal, berharga, kalau misalkan dinominalkan bisa dibagikan untuk ahli warisnya, bisa lebih bermanfaat daripada semata-mata dikubur. Atau kalau disedekahkan bisa jadi lebih bermanfaat daripada dikubur. Enggak akan dibawa. Berbeda halnya dengan al-haq. Berbeda halnya dengan kebenaran. Kebenaran itu yang dengannya seorang meniti jalan menuju Allah, yang dengannya seorang meniti jalan akhirat. Itulah al-hidayah, itulah petunjuk, itulah yang akan membawa kepada keselamatan, itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, ketenangan dunia dan akhirat. Al-haq lish li'an al-haq la yuthmir illa al-khair. Karena kebenaran itu tidak akan membuahkan kecuali kebaikan. Kebenaran itu tidak akan membuahkan, tidak akan memberikan kepada seseorang kecuali kebaikan, ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Meskipun ikhatifil azani Allah wa iyyakum, mungkin di awal-awal, al-haq terasa asing, al-haq terasa aneh, al-haq mungkin sempat bikin suasana agak ramai. Akan tetapi apabila terus dijalankan, tidak butuh waktu lama akan nampak buah dari kebenaran tersebut, yakni kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sebagaimana terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal kali diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk membawa kebenaran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, dengan hidayah, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan, ilmu yang melepaskan ikatan-ikatan dalam hati seorang insan, belenggu dari manusia. Ikatan-ikatan yang membelenggu, keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang fasid, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, dikeluarkan dengan ilmu yang bermanfaat. Al-huda, dikeluarkan dengan al-huda. Wahual haq, itulah kebenaran. Wadinil haq, dan Allah utus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan agama yang benar. Apa itu? Al-amalu salih, amalan salih. Seorang beramal salih, seorang mengamalkan al-haq, seorang beramal salih akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Jalla wa'ala. Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, beramal soleh, dia beriman, niscaya pasti akan kami beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Apa ini? Dia mengamalkan al-haq. Sehingga al-haq la yuthmir illa kebaikan. Kebenaran tidaklah melahirkan, memberikan efek kecuali kebaikan. Nabi alaihi salatu wasalam diutus dengan membawa al-huda wa dinil haq, dengan membawa la ilaha illallah, dengan membawa tauhid, menafikan seluruh sembahan selain Allah, dalam keadaan penduduk Mekah pada saat itu memiliki ratusan sembahan. Peribadahan mereka bermacam-macam. Sembahan mereka macam-macam. Tiap-tiap kabilah, tiap-tiap suku, mereka memiliki pihak sembahan yang mereka agungkan masing-masing. Yang mereka beribadah kepadanya. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam mendakwahkan, Qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Sembahlah Allah semata. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Diingkari, mendapat pengingkaran yang begitu banyak sampai katibil azani Allah wa iyyakum, bangsa Arab pada saat itu heboh. Yang sampai kehebohannya dari Mekah didengar sampai Madinah, dalam keadaan Mekah Madinah begitu jauh. Kehebohannya sampai luar daerah yang begitu jauh. Awalnya mendapatkan apa? Mendapatkan pertentangan, bikin keramaian, membuat permusuhan. Nabi alaihi salatu wasalam yang tadinya sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy, ketika mendakwahkan la ilaha illallah, aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia ini Muhammad alaihi salatu wassalam ingin menjadikan sembahan-sembahan itu hanya satu saja, yang lain ditinggalkan, hanya Allah saja yang kita ibadahi, hanya kepada Allah yang kita beribadah, kita serahkan ibadah, kita menyerahkan, memberikan ibadah, yang lain kita tinggalkan. Inna hadha la syai'un ujab. Sungguh ini adalah suatu perkara yang aneh. Sungguh ini adalah perkara yang asing. Perkara yang ajib. Pengingkaran. Sampai adanya upaya pembunuhan Rasul alaihi salatu wassalam, hingga terusirnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan bahwa kebenaran. Akan tetapi khatifil azani Allah wa iyyakum, setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan al-haq, Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam. Para sahabatnya, para sahabat beliau alaihi salatu wasallam yang mendapatkan cahaya Islam, yang mendapatkan cahaya tauhid, mereka merasa keluar dari kejahiliahan, mereka merasa keluar dari kegelapan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Meskipun di awal teranggap asing, di awal membuat ramai, membuat gaduh, membuat heboh, seakan-akan demikian nggih. Akan tapi setelah itu orang yang merasakannya, yang masuk padanya cahaya keimanan, masuk di hatinya cahaya Islam, masuk padanya cahaya kebenaran, dia merasa tenang, dia merasa damai, dia merasa nyaman, dia merasa bahagia, dan dia akan merasa, inilah sebenarnya kehidupan yang saya cari. Hingga beliau alaihissalatu wassalam hijrah ke Madinah, hijrah ke Habasyah terlebih dahulu, kemudian hijrah ke Madinah. Para sahabat hijrah ke Habasyah, sampai akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Di sana cahaya Islam mulai terang, mulai semakin besar, semakin besar. Sampai akhirnya Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan pertolongan Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, wahai Rasul, telah membukakan, telah memenangkan untukmu kemenangan yang nyata dengan pertolongan Allah, karena semuanya Allah yang memutuskan, Allah semuanya Allah yang menentukan, dan Allah menginginkan liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar dengannya, dengan agama yang dibawa oleh Rasul, yang dengannya Allah utus Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah ingin memenangkan agamanya atas seluruh agama yang ada. Al-haq itu akan membuat kokoh, membuat tegar, membuat sabat. Demikian pula ikhatifillah zani allahu ayyakum. Mungkin ketika sebagian kita ikhatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika awal pertama kenal sunnah, dakwatu sunnah, kita awal-awal kenal dakwatu sunnah, masuk dalam sanubari kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, cahaya sunnah, cahaya tauhid, sebuah cahaya yang tidak pernah kita dapatkan, kita rasakan sebelum-sebelumnya. Kita membawa, kita mengenal al-haq. Kita datang kembali ke keluarga kita dengan sesuatu yang berbeda. Beda dengan sebelumnya. Kok saiki ngingu lihyah le? Mas, kok saiki memelihara lihyah? Memelihara lihyah, orang mau ngawam orang ngerti lihyah. Memelihara jenggot. Kok sekarang celananya dipotong di atas mata kaki, sekarang makainya kayak orang kebanjiran. Kok sekarang demikian, demikian, demikian, demikian? Mungkin sempat ikhatifil azani Allahu ayyakum. Fi bidayatil amr, di awal-awal urusannya, di awal-awalnya, sempat terjadi kehebohan. Bahkan mungkin ada yang sampai enggak diaku. Meskipun itu anak kandungnya sendiri. Dengan ujian yang berbeda-beda. Akan tetapi katibillah zani Allah wa iyyakum, al-haq, kebenaran itu tidak membuahkan kecuali kebaikan. Seiring berjalannya waktu dia tunjukkan bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana agama Islam yang benar, agama Islam yang dituntunkan, yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang murni, yang safi. Dia tunjukkan dari akhlaknya, dari muamalahnya, dari ibadahnya, dari sopan santunnya. Ketika ada sesuatu yang bersinggungan, dia cari jalan terbaik, bagaimana menegurnya, benar gak, pas gak, untuk apa namanya tahapan menegurnya, bagaimana cara menegur yang paling baik, bagaimana supaya tidak terjadi katibilazani Allahu wa iyyakum konfrontasi. Yang justru akan menjauhkan, membuat semakin jauh keluarga kita dari cahaya kebenaran, sementara kita menginginkan keluarga kita untuk mendapatkan hidayah. Oleh karenanya ketika ikhatifillah izani Allah wa iyyakum, kita mengenal dakwah, kita mengenal sunnah, dibawa kepada keluarga kita yang notabene masih awam, awamun nas, namun justru semakin kacau, semakin antah berantah, berarti jangan salahkan kebenarannya, jangan salahkan al-haqnya. Perlu dikoreksi lagi, dia dalam membawa kebenaran. Berarti dianya bisa jadi kurang hikmah. Dan ini yang banyak terjadi. Sampai dakwah sunnah kemudian dibenci, sampai dakwah sunnah kemudian, nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardah menyatakan sebuah kalam yang sangat sangat indah, yang bisa menjadi apa, bisa menjadi tuntunan bagi kita, bimbingan bagi kita dalam berdakwah. Hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka tahu, yang akal mereka itu nyandak. Atau hibuna yukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Yang salah bukan dalilnya, yang salah bukan al-haqnya, akan tapi orangnya yang menyampaikan. Ada sesuatu yang mungkar langsung, ingkari, dapat ilmu. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, hendaknya dia ubah dengan tangannya. Karena dia merasa punya tangan, dia punya kekuatan, langsung dia terjang, langsung dia ingkari dengan ingkaran syadida, dengan pengingkaran yang syadid, yang keras. Apakah demikian cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berdakwah? 13 tahun beliau alaihi salatu wasallam berdakwah di Mekah. Dan tidak sedikit beliau mendapatkan ujian. Tidak remeh, tidak ringan ujian beliau ketika dakwah di Mekah. Apakah beliau kemudian ketika dakwah beliau ditolak kemudian langsung beliau bertindak demikian karena beliau semata-mata saya membawa kebenaran? Lah, tidak. Ketika Bilal ditindih batu besar oleh tuannya, apakah kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan atau memerangi majikannya? Bahkan sampai kisah Dzulquaisyirah, sampai pun kisah Dzulquaisyirah yang merasa iri, merasa pembagian Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapatkan ghanimah tidak adil. Sampai Umar mengatakan, "Da'ni adrib unuqah." Izinkan aku wahai Rasulullah untuk memenggal lehernya. Lah. Hatta la yaqulan nas Muhammad yaqtulu ashabah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Jangan, supaya manusia itu tidak mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya." Bimbingan yang dibawa oleh beliau, hadza huwal haq, inilah kebenaran. Dan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan, la tazalu ta'ifatun min umati zahirina 'alal haq mansuratan. La yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadzalik. Senantiasa ada satu kelompok, satu taifah, zahirina 'alal haq, mereka menang, mereka nampak di atas al-haq, kebenaran. La yadhurruhum, tidak memudaratkan mereka, man khalafahum wa la khadhalahum, orang yang menyelisihinya, orang yang merendahkannya. Subhanallah. Terkadang sebuah kebenaran ketika berpegang dengan kebenaran itu ada pihak-pihak yang yukhadzilun, mereka mentakhdzil, mereka menggembosi, mereka merendahkan dengan berbagai macam julukan, dengan berbagai macam alasan, semata-mata dalam keadaan sebenarnya tidaklah kita kecuali memegang al-haq. Banyak orang yang mencemooh. La yadhurruhum, tidak akan memudaratkan. Kenapa? Karena mereka berada di atas kebenaran. Sebuah kisah yang katibil azari Allah wa iyyakum, ketika zaman al-imamu Ahmad rahimahullah, sudah tersebar pemikiran khalqul Quran, keyakinan Al-Quran itu makhluk. Ada muridnya Al-Imamu Ahmad yang menyatakan, "Ya Abdillah, wahai Abdillah, sebenarnya perkara ini telah tersebar. Mengapa tidak kita, mudahnya lah, gampangnya, kenapa tidak kita berontak saja pemerintah? Kita khuruj alal hukam. Kita perangi mereka. Ini keyakinan kufur. Demikian, demikian, demikian, demikian." Oh, subhanallah. Nasihat Imam Ahmad, mengamalkan untuk mentaati waliul amr. Mungkin akan banyak pihak yang mencemooh, akan banyak pihak yang mencela, merendahkan. Ah, kalian takut, kalian gini gini gini, gimana katanya kalian? Enggak gitu nggih. Katanya kalian berpegang teguh dengan Islam, dengan katanya udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara totalitas, secara keseluruhan, secara kafah. Ini masyarakatnya di seperti ini kan, kalian tidak berbuat apa-apa. Dan yang perkara yang lainnya, bentuk-bentuk perendahan. Akan tapi khatibil azani Allahu wa iyyakum, Al-Imam Ahmad menyampaikan apa yang kalian akan lakukan apabila kalian lakukan demikian. Akan terjadi pertumpahan darah, kalian akan memecah belah kaum muslimin, kalian akan membuat masyarakat itu dalam faudha, dalam kekacauan, hilang kedamaian. Mereka sudah tidak lagi bisa beribadah dengan lebih jelek lah akibatnya. Akan ada pertumpahan darah. Berapa orang yang akan kehilangan nyawanya? Berapa istri yang akan kehilangan suaminya? Anak kehilangan bapaknya? Ya kalau perkaranya kemudian berubah jadi baik. Ya kalau menang. Lah kalau kalah, bukankah semakin ditindas? Bukankah semakin semena-mena mereka? Penguasa. Nah, akhirnya mereka menahan hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah, sampai datang perintah Allah, sampai datang keputusan Allah. Allah menangkan kaum muslimin dengan cara yang sangat mudah. Tidak perlu pertumpahan darah. Hakadai khatibil azani Allahu wa iyyakum. Itulah luzumu al-haq, menetapi kebenaran. Nasallallahu alaihi tsabbitana wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah untuk agar kita tegar, agar kita teguh alal haq, di atas kebenaran. Ila analqah, sampai kita bertemu dengannya. Jalla wa ala. Nah, qala rahimahullah, thumma innahu mata itadhaha lahumul haq bidalilih al-wadih as-sarih. Kemudian para salaf, mata itadhaha lahum al-haq bidalilih, kapan pun, di waktu apapun, apabila jelas bagi mereka kebenaran, ittawaha, jelas, terang, gamblang bagi mereka kebenaran dengan dalilnya yang al-wadih, yang jelas, yang gamblang, yang terang, as-sarih, ittaba'uhu, mereka langsung mengikutinya. Wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh dengannya. Sudah enggak ada taklid, enggak toleh kanan, enggak toleh kiri, langsung pegangi. Karena itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Fi ayyi babin min abwabil ilm. Pada bab apapun dari bab-bab ilmu. Dalam masalah apapun dari masalah-masalah ilmu. Wa fi ayyi mas'alatin min masailihi. Pada masalah apapun dari masalah-masalahnya. Ma'a al-ilmi anna masadira manhajihim hiyal kitabu al-aziz wa sahihu sunnati al-mutahharah wa ijma'u man yu'tadu bi ijma'in min ulil ilmi wal basair. Tentu saja kita ketahui bahwasannya rujukan manhaj mereka itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam serta ijma' orang-orang yang teranggap, dianggap ijma'nya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ikhwati fil azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Malik dulu sebelum ilmu sampai kepada beliau tentang sunnahnya menyela-nyela di antara jari kaki ketika berwudu, beliau tidak mengamalkannya. Ini sekelas Al-Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu disebutkan oleh para ulama kita Ra'su al-mutqinin, tokohnya orang-orang yang mutqin hafalannya, tokohnya orang-orang yang kuat hafalannya, imamu daril hijrah, imam negeri Madinah. Kalau ada Al-Imam Malik meriwayatkan suatu hadis, meskipun tidak ada yang meriwayatkan selain dari gurunya Al-Imam Malik, itu hanya Al-Imam Malik, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwasanya gurunya Imam Malik ini adalah seorang yang thiqah. Itu di antara keistimewaan Imam Malik. Minal muntaqin, termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih ilmu, mencari guru, sangat selektif. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, hafalannya begitu banyak, ilmunya begitu luas. Beliau awalnya tidak mengamalkan menyela-nyela jari kaki ketika wudu. Namun ketika ada seorang muridnya menyampaikan, wahai Imam, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya ada di antara sunnah itu adalah menyela-nyela ketika wudu, menyela-nyela jari jemari, membasuh dengan tangan, menyela-nyela antara jari jemari kaki ketika wudu. Dari mana kamu dapatkan ini? Dari mana engkau dapatkan ini? Ditanya dari mana? Karena apa? Tasabut, mencari dalil. Al-ilmu ma'rifatu al-haq bidalilihi. Ilmu itu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Laula al-isnad, laqala man sya'a ma sya'a, seandainya bukan karena sanad, setiap orang yang ingin ngomong, niscaya akan ngomong apa yang ia inginkan. Setiap orang yang bicara, niscaya akan bicara apa yang dia inginkan. Minta sanad, minta dalil. Al-Imam Malik disampaikan sama muridnya, hadah tanah fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Nabi SAW menyela-nyela di antara jari kakinya. Kata Al-Imam Malik, kalau tidak salah ini sanad yang hasan. Oh, kamakwala rahimahullah. Kemudian apa? Beliau mengamalkannya. Ja'ahul ilm, datang kepada beliau ilmu dan tidak gengsi untuk menerimanya meskipun dari muridnya. Wa yulhaqu bihadhihi thalathah, dan diikutkan dengan tiga dasar, tiga masadir, tiga sumber, tiga rujukan. Hukum-hukum syariat, Al-Qur'an, sunnah ats-tsabitah dan ijma'. Al-qiyasul jali, qiyas jali, qiyas jali itu qiyas yang nampak. Nampak benar antara kesamaan al-asl dan faraknya. Dibahas dalam pembahasan usul fikih. Kama yudhafu ilaiha al-isti'anatu bima tamma tadwinuhu minal ulum an-nafi'ah miman kana qablana. Sebagaimana ditambahkan pula pada ahkam syariah al-isti'anah, dengan adanya tambahan, adanya bantuan pada apa-apa yang telah sempurna pembukuannya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari generasi sebelum kita. Fa inna dzalika kullahu kafilun bil idhah wal bayan likulli mas'alatin min masailil ilm. Sungguh apa yang sudah ada itu kafil, cukup, mencukupi. Apa yang sudah ada itu mencukupi dalam menjelaskan, dalam menerangkan segala masalah dari masalah-masalah ilmu. Dan inilah bentuk penjagaan Allah terhadap agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adzikra dan sungguh kami juga yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaga agamanya. Wa kullu hukmin min ahkamihi allati min jumlatiha tariqu da'wah ila Allah ala qa'idatil hubbi fillah wal bughdhi fillah wal muwalah fihi wal mu'adah fi. Dan terkandung pula dari apa-apa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, kitab-kitab dari kalangan para ulama yang sudah dibukukan, sudah tercantum padanya, termaktub padanya, kullu hukmin min ahkamihi, setiap hukum dari hukum-hukum agama kita, ya khatifil azani Allah wa iyyakum, wa min jumlatiha allati min jumlatiha, yang termasuk di dalamnya juga adalah tata cara dakwah. Sehingga ikhatifil azani Allah wa iyyakum, segala permasalahan sudah dibahas walhamdulillah hanya karena pengetahuan kita saja yang sedikit yang kurang. Wa ila, setiap permasalahan sudah dibahas dalam agama kita sampai tariqatu dakwah, cara berdakwah ilallah, cara berdakwah kepada Allah di atas kaidah cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, bermusuhan karena Allah. Nah, hadza wa ikhwati lazani Allah wa iyyakum, di antara keistimewaan manhaj salaf adalah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Bidalilihi, dengan dalilnya. Selama seseorang yang dia kedepankan itu adalah al-haq, insyaallah ta'ala ba'dallah biiznillah, dia akan selalu meniti di atas atau berada di atas jalan siratul mustaqim. Wal-haq la yu'rafu birijal, walakin rijal yu'rafu nabil-haq. Hak itu, al-haq, kebenaran itu tidak dikenal dengan person-person manusia, individu-individu manusia, kan, tapi manusialah yang dikenal karena kebenarannya. I'rifil haq ta'rif ahlah, dikatakan demikian. Kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang yang berada di atasnya. Yang dituju jangan orangnya terlebih dahulu, akan tapi al-haqnya terlebih dahulu. Apa? Bagaimana yang benar? Niscaya nanti engkau akan mengetahui siapa orang yang berada di atasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin ikhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.